panggung seni di sini. Aku menyanyi dan engkau yang menari gembira berbagi rasa. Di taman ini ku jadikan memori asmara, karena di sini hidupku gairah lagi terhapus rana dan duka. Sepasang muda mudi memadu cinta, membangkitkan gairah selera muda. Sepasang anak kecil berlari-lari, menambah semaraknya di taman ini. Di taman ini ku jadikan memori asmara, karena di sini hidupku gairah lagi terhapus rana dan duka. Untuk selamanya.